Kesuma Dewa, hasrat jiwa yang lama merindu. Engkau datang di angkasa, diliput mega putih, tinggi nian tak tercapai tangan. Kini harapanku hilang aib melata, bayanganmu hanya jadi impianku nanti. Cari duduk di awan tinggi, aku pasti merindu sendiri. Pasti merindu saya.